Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahallu ma dzukir fi hadhihi. Ini tas al waktu. Ini masih ada hubungan dengan video sebelumnya, yaitu tentang keterangan terakhir. Menahan hadas merupakan salah satu dari hal-hal yang memperbolehkan tidak berjamaah atau meninggalkan jamaah, ya. Mudafa'atul hadas. Kemudian di kalimat yang saya baca tadi, itu penjelasannya adalah hal itu menjadi udzur sholat itu hanya terkhusus bila waktunya masih longgar, ya. Bila waktunya masih longgar. Ukuran longgar adalah bihaitsu law faragha nafsahu adraka sholata kamilah. Sekiranya andai kata seseorang yang menahan hadas, dia mengosongkan dirinya, mengosongkan dari hadas, maka dia masih bisa melakukan sholat dengan sempurna. Ya, dia masih bisa melakukan sholat dengan sempurna. Jadi di keterangan sebelumnya kan dijelaskan bahwa lebih baik bagi seseorang yang menahan hadas, lebih baik dia mengosongkan diri dari hadas terlebih dahulu, walaupun hal itu bisa berdampak pada tertinggal melakukan jamaah. Akan tetapi keterangan itu atau hukum itu dikhususkan dengan penjelasan saya tadi, bila waktunya masih longgar. Wa illa harumat ta'khiru lidzalik. Kalau waktunya sudah sempit, jadi wa illa ini adalah lawan dari ini tas al waktu. Wa illa kalau kita perlihatkan kalimat lengkapnya, ini adalah singkatan dari ai wa illam yatasi al waktu. Bila waktunya sudah sempit, maka haram mengakhirkan sholat untuk mengosongkan diri dari hadas. Jadi mengosongkan diri dari hadas itu hanya diperbolehkan kalau waktunya masih longgar. Wa faqdu libasin laikin bihi. Udzur sholat yang berikutnya, udzur jamaah yang berikutnya adalah tidak menemukan pakaian yang layak dipakai. Layak dipakai ini tentunya sesuai dengan status sosial, ya. Kalau seseorang kedudukannya tinggi, misalkan seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama, itu tentunya kan pakaiannya biasanya lebih bagus daripada orang yang biasa. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang tidak menemukan pakaian yang layak dipakai untuk berjamaah, hal itu juga termasuk uzur tidak melakukan jamaah. Wa in wajada satirul aurah, walaupun dia menemukan penutup aurat. Jadi penutup aurat itu tidak menjadi batasan untuk mendatangi jamaah, ya. Hanya menemukan penutup aurat saja, tetapi tidak menemukan pakaian yang layak, itu juga masih diperbolehkan tidak berjamaah. Wasairu rufqatin limuridi safarin mubahin. Termasuk udzur juga adalah berjalannya rombongan. Jadi rombongan sudah berjalan, sudah akan berangkat, ya. Dia pergi atau safar, pergi bersama rombongan, dan rombongan itu hendak berangkat. Ini terkhusus tentunya bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan mubah, ya, perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi andai kata di saat dia akan berjamaah, ternyata di waktu itu rombongannya sudah hampir berangkat, maka itu juga termasuk udzur meninggalkan jamaah. Wa in amina limasyaqqati istihasyih. Walaupun anda kata dia melakukan perjalanan sendirian, dia masih aman, hartanya aman, nyawa juga aman, harga diri juga aman. Walaupun andai kata dia tidak memperdulikan rombongan itu, dia melakukan perjalanan sendiri tetap aman, itu juga tidak merubah hukum uzur yang memperbolehkan meninggalkan jamaah. Mengapa itu termasuk uzur? Karena masyaqqatis tihasih, karena ada rasa berat, dikarenakan rasa sedih ya, rasa sedih atau rasa susah ya, kesedihan yang disebabkan oleh kesepian. Istihas ini artinya seorang yang bersedih karena dia sendirian, itu namanya istihas ya. Jadi seorang yang bepergian yang sendiri itu kan tentunya dia merasa kesepian ya, merasa kesepian itu juga dianggap berat ya, dianggap berat oleh syariat sehingga diperbolehkan meninggalkan jamaah. Wa khawfu dzalimin 'ala ma'sumin min irdin aw nafsin aw malin. Termasuk juga adalah kekhawatiran. Kekhawatiran ada seorang zalim yang mengincar ma'sum. Mengincar seorang yang maksum. Maksum ini seperti yang kita tahu adalah orang-orang yang tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dibunuh. Yang bukan orang-orang yang boleh kita bunuh. Boleh kita bunuh artinya bukan orang-orang yang melakukan dosa besar ya. Jadi ada orang zalim yang sedang mengincar maksum. Baik kekhawatiran itu berupa harga diri, irdin ini artinya harga diri, nyawa ataupun harta. Jadi tiga hal ini biasanya disebut dengan maqasidus syariah ya. Jadi yang dijaga oleh syariat itu tiga ini. Harga diri, nyawa dan juga harta. Jadi maksum ini mengecualikan kafir harbi, mengecualikan kafir harbi, mengecualikan orang murtad, mengecualikan orang yang tidak mau melakukan sholat lima waktu, dan juga orang yang berzina. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak termasuk golongan dari maksum. Jadi kalau ada orang zalim yang sedang mengincar maksum, dan kita sedang melindunginya, sedang mengawasinya, andai kata kita tinggalkan orang itu karena kita berjamaah, hal itu bisa menjadikan celah bagi zalim tadi, maka kita boleh meninggalkan jamaah. Wa khaufun min habsi ghori min mu'sirin. Ini juga termasuk uzur adalah kekhawatiran, kekhawatiran bagi hurim. Hurim ini seorang yang berhutang ya. Seorang yang berhutang, dia sudah jatuh tempo tetapi dia masih miskin, dia belum mampu membayarnya. Dia belum mampu membayar hutangnya, dan ketidakmampuan ini tentunya tidak karena kesengajaan ya. Karena sudah jatuh tempo dan dia belum bisa melunasi, maka yang menghutangi dia memutuskan untuk menahan gharim. Habis ini maksudnya ditahan ya, di penjara atau ditahan. Kalau dia ikut jamaah, kalau gharim ikut jamaah, dia akan ketahuan dan akan ditahan. Ini boleh ya, boleh meninggalkan jamaah karena khawatir ditahan. Khawatir ditahan oleh penghutang, ini boleh. Asalkan dia memang benar-benar muksir ya, dia memang benar-benar tidak punya uang, dan ketidak punya uang itu tidak karena kecerobohannya. Wa huduri maridin wa illam yakun nahwa qaribin bila muta'ahidin lahu. Termasuk juga adalah datangnya seorang yang sakit. dan tidak, walaupun dia bukan kerabat kita, orang yang sakit itu datang tanpa ada orang yang merawatnya. Jadi misalkan ada orang sakit yang baru datang, misalkan dari rumah sakit ya, kemudian di sekitar itu hanya ada saya saja, hanya ada saya misalkan, dan orang sakit itu tidak ada yang merawatnya, tentunya karena tidak ada orang lain ya, terpaksa mau tidak mau harus saya yang merawatnya. Kondisi seperti itu juga memperbolehkan tidak berjamaah. Aukana nahwa qoribi, aukana nahwu qoribin muhtadhiran, atau semisal kerabat yang sudah hendak menemui ajal. Muhtadhir itu ya sekarat, maksudnya sakit yang sudah parah, yang sudah mendekati kematian, itu juga perlu ditemani, boleh meninggalkan jamaah demi menemani kerabat yang hampir menemui ajal. Aulam yakun muhtadhiran lakin yan asubihi, atau dia belum sampai ke batas sekarat ya, sekarat, tetapi dia merasa senang bila kita menemaninya. Jadi orang sakit yang kita jenguk dan dia merasa senang dengan kedatangan kita, lalu ada jamaah yang akan dilakukan, andai kata kita meninggalkannya untuk berjamaah, dia merasa susah ya, merasa kesenangannya hilang, itu juga boleh meninggalkan jamaah. Bisa menjadi uzur tidak melakukan jamaah. Wa ghalabatun nu'asin indantidharihi lil jamaah, sangat mengantuk, ngantuk berat di saat menunggu jamaah. Ini juga termasuk udzur ya. Jadi jamaahnya lama, maksudnya jamaahnya tidak segera dimulai ya, tidak segera dimulai. Itu andai kata menunggu jamaah terlalu lama, dia khawatir tidur sehingga sholatnya malah tidak fokus karena dia sangat mengantuk, ini juga termasuk udzur meninggalkan jamaah. Wasyiddatu ju'in wa atosin, sangat lapar dan sangat haus, ini juga termasuk udzur. Wa aman haitsu lam yajid qa'idan bi ujratil misli. Termasuk udzur juga adalah seorang tunanetra yang tidak menemukan penuntun, tidak menemukan orang lain yang ditugaskan untuk menuntunnya ke tempat jamaah. Yang orang itu andai kata disewa, harga dia adalah harga standar. Artinya penggambarannya bisa tidak menemukan orang sama sekali, atau menemukan orang tetapi upah yang diminta melebihi upah standar, itu juga bisa menjadi udzur jamaah bagi orang yang buta. Wa in ahsanal masya bil aso, walaupun orang yang buta itu dia mampu berjalan dengan tongkat ya, walaupun dia mampu berjalan dengan tongkat. Tanbihun inna hadhil adzara tamna'u karahata tarkiha haitsu sunnat. Semua udzur ini bisa menghilangkan kemakruhan meninggalkan jamaah bila kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa jamaah hukumnya sunnah. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan jamaah hukumnya sunnah, maka semua udzur ini bisa menghilangkan kemakruhan meninggalkan jamaah. Wa ismahu haitsu wajabat, dan udzur ini juga bisa menghilangkan dosa meninggalkan jamaah kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa jamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi seperti halnya penjelasan di awal pembahasan tentang jamaah yang membahas hukum sholat jamaah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Wala tahsulu fadhilatul jama'ati kama qala an-Nawawi fil majmu'. Semua uzur ini walaupun menghilangkan kemakruhan atau dosa meninggalkan jamaah, tetapi tidak bisa mendapatkan keutamaan berjamaah. Jadi keutamaan berjamaah tetap tidak bisa didapatkan menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Wahtaro ghairuhu ma 'alaihi jam'un mutaqaddimun min husuliha in qasadaha laulal udhru. Akan tetapi selain Imam Nawawi memilih pendapat yang dikemukakan oleh golongan ulama mutaqaddimun, mereka berpendapat bahwa keutamaan jamaah bisa didapatkan kalau orang yang terdapat udzur itu dia benar-benar berjamaah andai kata tidak memiliki udzur. Jadi tergantung niatnya ya. Andai kata dia tidak memiliki udzur, dia benar-benar berjamaah, kalau niatnya memang seperti itu, maka orang itu bisa mendapatkan keutamaan jamaah. Itu menurut pendapat selain Imam Nawawi. Qala fil majmu'i. Qala fil majmu' yustahabbu liman tarakal jumu'ah bila udrin ayyatasaddaqa bidinarin au nisfihi li khabari Abi Dawud wa ghairi. Ini ada keterangan lain ya. Ini tidak ada hubungannya dengan penjelasan sebelumnya. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Al-Majmu', disunahkan bagi seseorang yang tidak melakukan sholat Jum'ah tanpa ada uzur, tanpa ada uzur ya, tanpa ada alasan, disunahkan untuk bersedekah satu dinar. Satu dinar ya, satu dinar itu mata uang emas. Au nisfihi, atau separuhnya. Jadi kalau ada orang yang tidak berjamaah, tidak melakukan sholat Jum'ah tanpa udzur, itu tentunya berdosa ya, tentunya berdosa. Tetapi selain berdosa, ada kesunahan yaitu bersedekah satu dinar atau separuhnya. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya mengenai hal ini. Ini alhamdulillah kita sudah selesai membahas sholat jamaah ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang sholat Jum'ah. Faslun fi sholatil Jum'ah. Wallahu a'lamu bisawabi.